Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan seputar udhiyah, fiqih kurban. Terakhir kita bahas tentang syarat-syarat udhiyah, mulai dari usia hewan kurban, kemudian juga selamat dari cacat-cacat yang dengannya menjadikan tidak sah hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Kita telah sebutkan ada 4 cacat yang apabila ada pada hewan kurban menyebabkan tidak sah. Nah, yang pertama, pecak, apalagi yang buta. Yang kedua, yang sakit, yang nampak sekali sakitnya. Yang ketiga, yang pincang, apalagi yang lumpuh kedua-duanya. Yang keempat, yang kurus, yang tidak bersumsum. Nah, ada juga aib-aib yang lain, tapi masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban menurut pendapat yang kuat, ya. Seperti halnya hewan kurban yang ompong, ya, yang tidak ada gigi serinya misalnya, bisa dipakai sebagai hewan kurban. Begitu juga yang tanduknya potong sebagian atau potong semuanya, ya, patah. Nah, ini juga pendapat yang kuat, bisa dijadikan sebagai hewan kurban dan sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, atau yang tidak ada telinganya, atau mungkin telinganya kecil dari bawaannya, ini pun cacat, tapi masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang tidak boleh itu kalau 4 cacat yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi dan yang lebih daripada itu, seperti yang pecak, apalagi yang buta, nah, yang pincang, apalagi yang lumpuh kedua-dua kakinya. Baik. Kemudian kita juga bahas tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Ya. Dimulai waktunya setelah sholat id. Ya, bagi yang sholat id, adapun yang tidak sholat id, maka dimulai sejak terbitnya matahari di hari raya Idul Adha dengan ukuran melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian khutbah. Nah, mungkin beberapa menit setelah matahari terbit. Ini bagi yang tidak melaksanakan sholat id. Adapun yang bagi melaksanakan sholat id, setelah sholat id waktunya. Baik. Ketika menyembelih sebelum melaksanakan sholat id, maka dianggap sebagai sedekah, bukan dianggap sebagai kurban. Nah, Kemudian batas akhirnya yaitu pada terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Ini merupakan batas akhir penyembelihan hewan kurban. Ya. Sehingga di hari-hari tasyrik dibolehkan menyembelih hewan kurban. Kullu ayami tasyrik dabhun. Semua hari-hari tasyrik merupakan waktu untuk menyembelih. Ya. Nah. Tapi yang afdol disembelih setelah melaksanakan salat Id. Jadi di hari pertama ini yang afdol. Ya, waktu penyembelihan. Nah. Berdasarkan hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Masuk pada al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, ma yasna'u bil udhiyah. Wa ma yalzamu al-mudahi idza dakhalat al-'ashr. Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban? Dan apa yang diharuskan bagi orang yang hendak berkurban apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Pembahasan yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan kepada hewan kurban? Yusannu lil mudahi ay ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan dari hewan kurbannya. Nah, ya, ini termasuk di antara perkara yang disunahkan bagi yang berkurban memakan bagian dari hewan kurbannya. Nah, ya, bukan makan secara langsung, ya dimasak seperti biasa. Nah, yang jelas dia mendapatkan bagian jatah, ya, jatah dari hewan kurbannya. Wa yuhdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa, dan menghadiahkan kepada kerabat-kerabat. Ya, walaupun kaya tidak mengapa, sebagai bentuk hadiah. Nah, ya, atau mungkin ada kerabat yang kafir misalkan, boleh. Ya. Tidak seperti zakat, kalau zakat disyaratkan yang menerima zakat itu adalah muslim. Nah, ya. Adapun udhiyah, kurban, walaupun diberikan kepada orang kafir, daging kurban tersebut tidak mengapa. Nah, wal jiran wal asdiqa, begitu kepada tetangga dan kepada teman-temannya. Wa yatasaddaqu 'alal fuqara, dan bersedekah kepada orang-orang fakir. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan kurban tersebut. Dan berilah makan orang yang sengsara dan orang fakir. Nah, bahkan Nabi SAW pun ketika beliau berkurban, beliau mau ngambil bagian dari hewan kurbannya untuk dimasak, dimakan. Nah, sehingga bukan termasuk serakah atau yang sebagainya, kita berkurban, kita ambil bagian. Tidak. Ya. Justru termasuk di antara bentuk apa? Sunnah Nabi SAW. Wassalam. Kenapa dikatakan ada sebagian orang yang mengatakan, kau sudah berkurban, sudah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau usah ambil bagian daripada hewan kurban tersebut. Tidak. Ya. Termasuk di antara sunnah, mengambil bagian. Tidak mengapa bagian yang kita senangi. Ya. Kau senang buntut misalkan, apa ambil buntutnya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah pun mengambil bagian yang disenangi oleh Nabi SAW. Wassalam. Barakallahu fikum. Wa yustahabu an yaj'alaha atlasan. Dan disunahkan untuk menjadikan tiga bagian. Ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sulusu li ahli baitihi. Sepertiga untuk keluarganya. Wasulusun yud'imuhu fuqara'a jiranihi. Sepertiga untuk dia berikan makan kepada orang-orang fakir tetangganya. Wayahdi as-sulus. Dan sepertiganya lagi untuk dijadikan sebagai hadiah. Jadi, ya. Sepertiga untuk keluarganya. Dia makan dan keluarganya. Sepertiga sedekahkan kepada orang-orang fakir dan tetangganya. Sepertiga dijadikan sebagai hadiah. Nah, di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang sifat udhiyah kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yut'imu ahla baitihi as-sulus. Yeah. Beliau memberi makan keluarganya sepertiganya. Wa yud'imu fuqara'a jiranihi as-sulus. Memberi makan kepada orang-orang fakir dan tetangganya sepertiganya. Wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bis-sulus. Dan bersedekah kepada orang yang meminta-minta dengan sepertiganya lagi. Baik. Ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini. Yeah. Sebagian ada yang menghasankan dan sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Nah, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Baik. Sampai muncul pertanyaan, apakah boleh dia memakan semuanya tanpa disedekahkan sedikitpun dari hewan kurban tersebut? Nah, sebagian dari madhab Asy-Syafi'iyah mengatakan boleh. Nah, berbeda dengan pendapat Al-Hanabilah dan juga Ibnu Hazm yang mengatakan wajib untuk bersedekah bagian daripada hewan kurban tersebut. Nah, ya. Yang jelas, kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir." Ya, makanlah dari hewan kurban tersebut dan berilah makan orang yang sengsara dan orang yang fakir. Sehingga kalau kita lihat zahir ayat ini, hendaklah kita tidak memakan semuanya oleh kita sendiri, tapi hendaklah kita bersedekah kepada yang lainnya. Nah, dan juga pendapat yang saya sebutkan tadi tentang membaginya menjadi tiga bagian, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Nah, ini pendapat kebanyakan dari madhab Al-Hanabilah dan sebagian madhab Asy-Syafi'iyah. Teh. Bahkan sebagian menukilkan hal itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagian madhab Al-Hanabilah dan juga sebagian pendapat madhab Asy-Syafi'i berpendapat disunahkan untuk menjadikannya dua bagian. Satu bagian untuk dimakan dan satu bagian untuk disedekahkan. Dan ini dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Yang jelas dikarenakan hadis tersebut dipersisikan oleh para ulama tentang sepertiga tadi, sehingga boleh-boleh saja dibagi menjadi dua bagian atau mungkin tidak pas sepertiganya, itu jadi masalah. Ya. Nah, tapi kalau dibagi sepertiga-sepertiga pun tidak mengapa. Nah, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, ini pun bagus. Nah, diamalkan juga oleh sebagian para ulama. Tapi tidak menjadi suatu kepastian harus demikian. Nah, mesti sepertiga. Kalau nggak sepertiga, nggak sah. Misalkan. Ya. Kalau lebih dari sepertiga, misalkan yang mudahi mengambil bagian lebih dari sepertiga, tidak dinyatakan itu haram kelebihannya. Tidak. Ya. Boleh-boleh saja lebih. Nah, tapi alangkah baiknya tadi. Nah, ya. Di samping dia makan, dia pun bersedekah kepada yang lainnya atau memberikan hadiah kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, ini kalau sendiri, ya, adapun kalau sudah diserahkan kepada panitia, panitia yang membagi-bagikan, ya, ada yang untuk sedekah, ada untuk hadiah, tinggal dia bagi, ambil bagian dia sendiri. Nah, kalau ada kelebihan bisa untuk tetangganya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. وَيَجُوجُ إِدْخَارُ لُهُمِ الْأَضَاهِ بَعْدَ سَلَاسَةِ أَيَّمْ. Dan bolehnya menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Di hadis Buraidah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an idhari luhumil adahi fawqa salas. Dahulu aku dilarang, kuntu nahaitukum, dahulu aku melarang kalian, kata Nabi SAW, untuk menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma bada lakum. Kemudian Rasulullah mengatakan, silakan kalian menyimpannya sesuai dengan keinginan kalian. Ini antara bentuk nasikh wal mansukh. Ya. Sebelumnya Nabi SAW melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ya. Setelah itu Rasulullah menghapus hukum ini. Dan menyatakan silakan kalian simpan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, yang ada para ulama menyebutkan Rasulullah melarang ketika itu dikarenakan lagi pada musim majaah, musim kelaparan. Ya, sehingga Rasulullah melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Jangan sampai disimpan sementara banyak orang yang kelaparan. Nah, ya, sehingga Rasulullah melarangnya. Jadi, adapun setelah itu Rasulullah mempersilahkan, silahkan walaupun lebih dari 3 hari. Disimpan di freezer sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau sampai tahun berikutnya masih ada. Nah, apa-apa silakan kalau masih bagus. Nah, nggak ada larangan. Dikarenakan larangan tadi terhapus hukumnya. Ya, kadang-kadang sebagian mungkin ya buka freezernya, wow ini kurban tahun lalu masih ada, sekarang mau kurban lagi. Nah, bisa jadi demikian. Ya, secara hukum tidak mengapa, walaupun disimpan lebih dari 3 hari atau sampai berbulan-bulan. Tapi kalau pada musim kelaparan, ya, yang sampai kita membiarkan orang lain kelaparan dalam keadaan kita memiliki daging yang disimpan. Nah, Allahu a'lam. Ma yulzamu muridu tadhiyah idza dakhalat Asru Dzulhijjah. Apa yang diharuskan bagi orang yang hendak berkurban apabila memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Tanggal berapa sekarang kita ini? Kapan isbat? Nanti malam isbat. Sehingga ada kemungkinan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh di hari esok atau mungkin hari berikutnya. Ya. Nah. Ya, mungkin jatuh di hari Rabu atau Kamis mungkin. Gitu ya. Nunggu keputusan pemerintah. Nah, ya sekarang tanggal 9. Duh. Nah, ya kalau sedang nanti malam tanggal 9 sekarang. 29. Zulqa'dah. Jadi, nunggu keputusan di pemerintah. Apa yang diharuskan bagi orang yang hendak berkurban apabila memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Idza dakhalat asru dzulhijjah hurima 'ala man arada an yudahiya ay ya'khudha min sya'rihi aw azfarihi syai'an. Apabila memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, diharamkan bagi yang hendak berkurban mengambil rambut atau kukunya sedikit pun. Nah, sebenarnya tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, baik rambut yang ada di kepalanya, atau rambut yang ada pada kumisnya, apalagi janggutnya. Ya, janggut. Nah, masuk 10 hari pertama atau tidak masuk 10 pertama, tidak boleh dicukur. Ya. Atau rambut-rambut yang lain yang ada pada tubuhnya. Nah, maaf saja. Rambut kemaluan misalkan. Dan yang lainnya. Ya. Dan ini berlaku bagi yang hendak berkurban. Nah, adapun yang tidak hendak berkurban, ya silakan-silakan saja. Ya. Ini berlaku bagi yang hendak berkurban. Dan juga tidak boleh menggunting kukunya. Nah, mencabut kukunya. Baik. Sehingga ada kesempatan ini. Ya, bagi yang hendak berkurban masih ada kesempatan hari ini. Nah, atau mungkin hari esok. Kalau jatuhnya di hari Kamis, tanggal satunya. Ya, ada kesempatan yang panjang rambutnya mungkin. Mau dicukur, silakan. Ada kesempatan. Nah. Sampai kapan? Hatta yudhiyah. Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya. Jadi batas akhirnya itu sampai menyembelih hewan kurban. Nah, bukan sampai hari raya. Tapi sampai menyembelih hewan kurban. Ya. Sehingga kalau hewan kurbannya belum disembelih, tetap berlaku larangan tadi. Nah, misalkan hewan kurbannya disembelih tanggal 11 Zulhijjah di hari Tashrik. Ya. Berarti ketika tanggal 10 hari Id, nah, tetap berlaku larangan tadi. Nah, dikatakan batas akhirnya sampai hewan kurbannya sembelih. Di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, marfu'an yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr" وَإِنْدَهُ أُدْهِيَةٌ يُرِيدُ أَيُّدَهِيَ. Apabila memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan dia memiliki binatang kurban yang hendak dia sembelih. Ya. Ini sekali berlaku bagi siapa? Yang memiliki hewan kurban. Nah. فَلَا يَأْخُدَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ دَفْرًا. Ya. Maka janganlah mengambil atau mencukur rambut dan mencabut atau menggunting kuku. Rambut siapa ini? Kuku siapa? Kuku hewan kurban atau kuku orang yang hendak berkurban? Rambut dan kuku orang yang hendak berkurban. Ya, jangan salah arti, sebagian orang salah memahami. Yang dimaksud di sini adalah rambutnya sapi katanya. Rambutnya domba. Nggak boleh dicukur kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kukunya domba, kukunya sapi. Pertanyaan, kalau sebelum 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apakah para peternak itu suka menggunting kuku sapi domba tidak? Ini berlaku bagi orang yang berkurban, ya bukan bagi hewan kurban. Ya. Kalau hewan kurban ya bebas, walaupun sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mau dicukur pun tidak apa-apa. Mau gunting kukunya pun silakan saja. Ya. Jarang yang gunting kuku hewan kurban. Ya. Nah. Ini berlaku bagi orang yang berkurban, bukan pada hewan kurban. Kalau kita lihat di sini lafaznya larangan. Dan kita ketahui kaidah al-asbab bin nahi yadulu ala tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Ini pendapat yang kuat. Ya. Haram bagi yang hendak berkurban ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk mencukur rambutnya. Atau rambut-rambut yang ada pada tubuhnya. Ya. Kumis, rambut kemaluan, dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak boleh menggunting kukunya. Ya. Kecuali darurat. Kalau darurat, ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau darurat, ya. Bisa membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah. Misalkan kukunya melilit atau bagaimana. Sehingga melukai. Tidak mengapa. Atau pada rambutnya ada kutu-kutu yang banyak. Yang dia sangat termudorotkan sekali. Maka tidak mengapa untuk mencukurnya. Ya. Tapi kalau tidak ada udzur, maka tidak boleh mencukur rambut dan menggunting kuku ketika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagi yang hendak berkurban. Ada punya lainnya? Silakan saja. Nah, muncul pertanyaan, apakah bagi yang hendak berkurban saja ataukah masuk ke dalamnya keluarganya? Anaknya juga tidak boleh, istrinya juga tidak boleh. Atau orang yang ada di rumahnya semua juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dalam hadis ini berlaku bagi yang hendak berkurban. Jadi kalau suaminya hendak berkurban, berarti istrinya tidak masuk ke dalam hukum ini. Wallahu a'lam. Ya, kecuali kalau suami istri sama-sama berkurban, ya, maka masuk hukum ini kedua-duanya. Nah, wallahu a'lam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Ya, tidak mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun. Ya, maknanya tadi, tidak mencukur rambut, tidak menggunting kuku. Nah, dan sama-sama mengingatkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang istimewa. Ya. Nah, kalau malam yang istimewa itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dikatakan ada Lailatul Qadar. Kalau hari yang istimewa itu yang paling utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, sehingga kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Ma min ayyamin al-amalu soleh fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Tidaklah hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak sedekah, infak. Nah. Zikir, salat sunnah di samping salat wajibnya, salat duha, ataupun yang lainnya. Nah, banyak amalan-amalan saleh. Ya. Dikatakan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan yang dilakukan pada hari tersebut? Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di hal tersebut. Subhanallah, kita tahu kan bagaimana keutamaan jihad fi sabilillah. Ya, keutamaan sangat besar. Nah, ya, pahala yang Allah siapkan bagi orang yang berjihad sangat besar. Nah, tapi ternyata tidak menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali seorang yang dia keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, tidak kembali sedikit pun. Ya, hartanya dipakai untuk berjihad, nyawanya pun gugur di medan jihad. Amalan ini baru bisa menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, sehingga, memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, dikatakan sekali lagi, amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.